Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah salat berjamaah bagi seorang wanita. Sebelumnya akan kita sampaikan, kita bacakan beberapa hadis tentang salat berjamaah bagi para wanita. Hadis yang pertama dari Aisyah, beliau mengatakan, kana an-nisa'u yusallina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa yang sarifna mutalifatin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalasi. Dahulu para wanita salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka keluar menuju masjid dengan memakai jubah mereka. Mereka tidak bisa dikenal karena hari masih sangat gelap. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahasanya ada wanita-wanita di masa Nabi atau para sahabiat yang melaksanakan sholat di masjid bersama Rasulullah. Hadis yang kedua dari Ummu Humaid As-Sa'idiyah, beliau datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inni uhibbu sholata ma'aka." Sesungguhnya aku ingin sangat suka sholat bersamamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i, wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki, wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki, wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjid qaumiki, wa salatuki fi masjid qaumiki khairun min salatiki fi masjidi." Nabi mengatakan pada Ummu Humaid As-Sa'idiyah, "Saya tahu bahwasanya engkau ingin sholat bersamaku. Akan tapi sholatmu di kamar yang khusus bagimu itu lebih baik daripada kamu sholat di bagian lain dari rumahmu. Dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada kamu sholat di masjid kampungmu. Sedangkan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada kamu sholat di masjidku ini." Itu Masjidin Nabawi. Subhanallah, Nabi SAW menyatakan, Sholat seorang wanita di masjid kampungnya lebih baik daripada sholat dia di masjid Nabawi. Maka sholat seorang wanita di rumah jauh-jauh lebih baik daripada sholatnya seorang wanita di masjid An-Nabawi. Ya, meskipun masjid Nabawi adalah sangat utama, pahalanya sangat tinggi, dan untuk wanita lebih dianjurkan untuk sholat di dalam rumah mereka. Meskipun jika mereka mau berjalan, mereka akan sholat di masjid Nabawi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Huzaimah dan sanadnya berderajat hasan. Hadis yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna." Ya. Janganlah kalian melarang istri kalian untuk salat berjamaah di masjid, namun rumah mereka itu jelas lebih baik bagi mereka. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Namun dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan lafaz, akan tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis yang keempat adalah hadisnya Abu Hurairah. Beliau menyatakan, "Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La tamna'u ima Allah masajidallahi wal yakhutna tafilatin.' Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba wanita Allah, yaitu para wanita, para muslimah, untuk pergi ke masjid. Akan tapi jika mereka hendak pergi ke masjid, hendaklah mereka pergi tanpa memakai parfum." Hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Darimi, dan hadis ini adalah dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Tanpa tambahan lafaz, hendaknya mereka keluar tanpa memakai parfum. Kalau tanpa tambahan lafaz ini, maka yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Majah serta Imam Malik. Hadis yang kelima adalah hadis Abu Hurairah juga, di mana beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin asabat buhuran fala tashhad ma'ana al-isya'a al-akhirata." Ya, barang siapa saja wanita yang pakai minyak wangi, maka janganlah ikut sholat isya berjamaah bersama kami. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis yang keenam adalah dari Abu Hurairah. Ya, beliau Abu Hurairah ini bertemu dengan seorang wanita yang berparfum wangi. Dia ingin pergi ke masjid. Maka kemudian Abu Hurairah berkata pada wanita tersebut, "Ya Amatal Jabbar, aina turidina?" Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, kemanakah engkau ingin pergi? Maka wanita tersebut mengatakan, "Al-masjidah, aku ingin pergi ke masjid." Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, "Walahu tatayyibti?" Untuk ke masjidkah engkau kemudian pakai minyak wangi? Wanita tersebut mengatakan, "Na'am, iya." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyuma mar'atin tatayyabat tsumma kharajat ila al-masjid lam tuqbal laha salatun hatta tartasila." Siapa saja wanita yang pakai parfum ya, kemudian pergi ke masjid, maka salatnya tidak akan diterima ya, sampai dia mandi. Artinya apa? Salatnya itu sah namun tidak ada pahalanya. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Baihaqi dan sanadnya berderajat hasan. Hadis yang ketujuh adalah hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, "Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahdatsan nisa'u ba'dahu la mana'ahunna minal masjidi kama mana'at Banu Israila nisa'aha." Andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang diperbuat oleh para wanita sepeninggal beliau, pastilah beliau akan melarang mereka ke masjid sebagaimana orang-orang Bani Israel melarang wanita-wanita mereka untuk pergi ke tempat ibadah mereka. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Yang terakhir hadis yang ke-8 tentang salat berjamaah bagi wanita dari Abdillah bin Khalat Al-Ansari dari Ummi Warqah binti Abdillah bin Al-Haris. Ya, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha fi baitiha wa ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha wa amaraha an ta'umma ahla dariha." Dari Abdullah bin Khalat Al-Ansari dari Ummu Warqah binti Abdullah bin Haris radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumahnya. Lalu beliau menjadikan ada seorang muadzin baginya dan beliau memerintahkan Ummu Warqah untuk mengimami anggota keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dari 8 hadis yang kita sampaikan, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, wanita itu tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Bahkan sholat mereka di rumah itu adalah lebih baik untuk mereka. Dan ini wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid adalah merupakan kesepakatan seluruh para ulama. Yang kedua, wanita boleh sholat berjamaah di masjid. Ya, karena itu maka sebuah kesalahan, satu pendapat yang tidak benar kalau ada orang yang mengharamkan wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Bukankah para sahabat juga melaksanakan sholat berjamaah? Para sahabiat, sahabat-sahabat yang wanita melaksanakan sholat berjamaah, sebagian dari mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka cukuplah hal ini sebagai dalil bahasanya wanita itu boleh sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, sholatnya seorang wanita di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Meskipun sholat di rumah itu dilakukan sendirian, sedangkan di masjid ada dengan berjamaah. Bahkan kita temukan dalam hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah, dalam hadis tersebut dinyatakan bahasa keutamaan sholat di rumah bagi seorang wanita itu adalah sangat-sangat ya, utama ya, wanita sholat di rumah itu sangat-sangat utama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat seorang wanita di rumah itu lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi, padahal pahala sholat satu rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 rakaat di selain Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "As-shalatu fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ghairihi min al-masajidi ila al-masjidil haram." Sunnya as-shalatu salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lainnya kecuali di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada salat di masjid-masjid selainnya. Namun ini adalah untuk laki-laki. Keutamaan Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Bahkan kita katakan salatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada dia salat berjamaah meskipun di Masjidin Nabawi. Yang kelima, ya, wanita boleh melaksanakan salat berjamaah dengan para wanita dengan imam dari kalangan mereka sendiri sebagaimana hadis Ummu Warqah, yaitu hadis ke-8 yang telah kita sampaikan di atas. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis-hadis mengenai salat berjamaah bagi wanita. Yang dimaksud salat berjamaah di sini adalah salat berjamaah di masjid. Berikutnya adalah adab bagi wanita yang ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Adabnya adalah apabila dia pergi ke masjid hendaklah memakai pakaian yang syar'i secara sempurna, ya. Tentu dengan berjilbab, ya, dengan berkudung yang baik, mengenakan jubah dan seterusnya. Tidak kemudian malah rukuhnya kemudian disampirkan atau ditenteng dalam keadaan menampakkan rambut dan atau bahkan dalam keadaan berpakaian rok mini, waliyadzubillah. Yang kedua adalah boleh pergi ke masjid tapi tidak boleh memakai wewangian sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sampaikan tadi. Bahkan jika ada seorang itu memakai wangian ke masjid, memakai wangian, maka sholatnya tidaklah diterima. Tidak ada pahalanya. Sampai kemudian dihilangkan wangian tersebut dengan mandi. Yang ketiga, hendaklah keluar menuju masjid tanpa berdandan. Baik dandanan berupa pakaian ataupun berupa perhiasan. Ini bisa kita lihat dari hadis yang ke-7. Di mana Nabi Aisyah mengatakan, andai Nabi melihat para wanita berdandan untuk pergi ke masjid, tentu Nabi akan melarang mereka untuk pergi ke masjid. Ini tidaklah menunjukkan wanita itu terlarang ke masjid, namun menunjukkan bahasanya hendaknya wanita yang mau berangkat ke masjid hendaknya tidak berdandan, yang hal tersebut akan menyebabkan fitnah, ya, akan memfitnah, akan menggoda laki-laki dan akan atau dirinya pun tergoda. Yang dimaksud hadis itu, ya, andai Nabi mengetahui apa yang dilakukan oleh para wanita setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah yang dimaksud ada memakai pakaian yang indah, wewangian serta perhiasan. Sehingga berdasarkan hadis ini, jika ada wanita ingin untuk keluar ke masjid, maka adalah memakai jubah panjang yang tebal dan tidak, ya, di sana ada wewangian dan tidak ada hiasan, atau tidak pula pakaiannya adalah pakaian yang menggoda. Kemudian adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan salat berjamaah bagi wanita. Yang pertama, apabila dalam salat berjamaah hanya ada seorang wanita, maka dia berdiri sendirian di belakang saf laki-laki. Hadis ini dalilnya berdasarkan hadis Anas bin Malik. Seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah salat bersama dia, bersama Anas dan ibu dan bibinya. Maka beliau menempatkanku, Anas, di sebelah kanannya, sedangkan ibuku di belakang kami. Diatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i. Adapun kalau berjumlah banyak, maka mereka membuat shaf di belakang shaf laki-laki. Dan sebaik-baik shaf untuk wanita ada yang paling belakang. Oleh karena itu, jika mau nyusun shaf di masjid, ya, maka seharusnya yang lebih utama yang dipilih terlebih dahulu. Nah, sehingga buat shaf itu berdasarkan hal ini adalah, ya, dari belakang kemudian baru maju ke depan, kemudian maju ke depan. Nabi SAW menyatakan sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik shaf wanita ada yang paling belakang dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Diatkan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Mengapa hal ini? Karena shaf yang paling belakang itu adalah shaf yang paling aman dari tergoda, ada suara laki-laki atau gerak-gerik laki-laki. Dan demikian juga sebaliknya. Ya, shaf laki-laki yang terdepan itu adalah yang paling utama karena akan semakin jauh dari suara-suara wanita, dari gerak-gerik wanita. Namun jika jamaah wanita tersebut di tempat yang terpisah dari laki-laki, karena ada satirnya, ada hijabnya, atau ada ruangannya yang terpisah, maka shaf yang terdepan bagi mereka, shaf wanita yang terdepan adalah shaf yang paling utama. Sebagaimana pernyataan para ulama, jika kaum wanita itu sholat dengan adanya tabir pembatas antara mereka dengan kaum pria, maka sob yang terbaik adalah sob yang terdepan. Karena apa? Karena telah hilang hal yang dikhawatirkan akan terjadi antara pria dan wanita. Jadi di sini tidak boleh ikhtilat. Ada pelajaran apa? Tidak boleh laki-laki dan perempuan itu bercampur baur. Ya. Jika di dalam masjid dalam kondisi beribadah saja, yang tidak mungkinlah orang punya pikiran yang macam-macam saja, terlarang untuk kemudian laki-laki dan perempuan itu bercampur, berbaur, ikhtilat. Maka apalagi jika tidak di rumah Allah dan tidak dalam kondisi beribadah, demi padahal pikirannya lebih ngeres, lebih kotor, ya, tentu lebih layak untuk kemudian dilarang. Mohon dijelaskan Ustaz, pada saat berdoa yang bagaimanakah yang disunnahkan mengangkat tangan dan yang tidak? Jika satu doa itu adalah satu doa yang sering terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan diamalkan oleh para sahabat, kok ternyata kita tidak menemukan keterangan bahasanya mereka mengangkat tangan, maka berarti mereka tidaklah mengangkat tangan. Berarti yang sesuai dengan sunnah adalah tidak mengangkat tangan. Doa mau masuk WC, apa dalam di masa Nabi tidak banyak orang yang masuk WC? Ya banyak sekali orang, masa enggak berak, enggak kencing, ya enggak mungkin kan. Namun kok ternyata tidak kita temukan riwayat bahasanya sahabat itu dan mengangkat tangan ketika berdoa, atau Nabi mengangkat tangan ketika berdoa mau masuk WC, mau masuk WC ngadep ke barat dulu ngangkat tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Tidak kita temukan seperti ini, maka berarti membaca doa tersebut adalah sambil masuk tanpa pakai angkat tangan, tanpa perlu menghadap kiblat. Namun jika doa tersebut bersifat umum, ya, maka pada asalnya berdoa itu adalah mengangkat tangan. Innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a al-'abdu yadayhi ayratuhuma sufran. Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Pemalu. Allah malu jika ada seorang hambanya mengangkat kedua tangannya kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kembalikan dalam keadaan hampa, tidak mendapatkan dan tidak tergabul doa yang dia panjatkan. Bagaimanakah posisi imam dalam jamaah wanita? Posisi imam dalam jamaah wanita itu sebenarnya juga akan kita sampaikan dalam kesempatan pembahasan kita kali ini, namun kita belum sampaikan. Jadi tadi kita telah sampaikan hukum-hukum berkaitan dengan sholat berjamaah bagi wanita. Kita telah sampaikan dua hukum, ya. Dan hukum yang ketiga itu, kalau jamaah wanita tersebut yang mengimami adalah wanita juga, maka imam yang wanita tadi berdiri di tengah-tengah shaf, tidak maju ke depan sebagaimana jamaah laki-laki. Ini berdasarkan riwayat dari Aisyah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, Darqutni dan Hakim, dan juga perbuatan Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak dan Darqutni. Seorang ulama besar bernama Ibnu Qudamah mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan ulama dalam masalah ini. Ya. Dalam masalah ini dari para ulama yang membolehkan wanita untuk jadi imam bagi wanita. Jadi berdasarkan keterangan beliau, beliau tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para ulama bahwasanya imam wanita itu berdiri di tengah-tengah jamaah atau saf wanita, tidak maju ke depan sebagaimana dalam saf laki-laki. Bagaimanakah jika posisi jamaah wanita di sebelah kanan atau kiri makmum pria dan dipisahkan dengan dinding atau kaca yang banyak terjadi di masjid-masjid di Indonesia? Itu adalah kurang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sebagaimana telah kita sampaikan di atas. Ya, apabila dalam sholat berjamaah itu wanita yang berjamaah itu hanya satu orang, maka berdiri sendirian di belakang saf laki-laki, tidak di sampingnya. Nah, jika banyak, maka membuat saf di belakang laki-laki. Ya, sebagaimana dalil yang telah kita sampaikan, hadisnya Anas. Anas sholat bersama Nabi SAW dan demikian juga ada ibunya Anas. Dan ibunya Anas itu berdiri di belakang kami, di belakang Rasulullah SAW dan anaknya Anas. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dan sebaik-baik sop wanita itu ada yang paling belakang dan yang paling jauh dan yang paling depan. Itu menunjukkan banyak sop perempuan atau sop wanita itu di belakang sop laki-laki. Sedangkan jika disejajarkan, dibuat ruangan khusus di sebelah selatan, sebagaimana yang umumnya masjid-masjid tradisional yang kita temukan di Pulau Jawa, Jogja dan sekitarnya, maka kita nyatakannya ada kurang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika kita masbuk dan saat itu imam dalam keadaan ruku masih bisa dihitung satu rakaat meskipun kita tidak membaca Al-Fatihah? Jawabannya iya, dan dalil tentang hal ini adalah hadis Abu Bakrah. Satu ketika Abu Bakrah terlambat, dia datang melaksanakan sholat, ya, sholat berjamaah, namun dia terlambat dan dia telah dapatkan Nabi itu dalam kondisi berukuk. Maka begitu masuk masjid, Abu Bakar itu langsung bertakbir dan kemudian rukuk, kemudian jalan dalam keadaan berukuk. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegurnya, cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Abu Bakar supaya kalau sholat itu jangan kemudian dan ribut, kalau terlambat itu kemudian ngos-ngosan, ya, dan berlari. Karena apa? Karena waktu itu Nabi mendengar kalau Abu Hurairah itu sambil sambil berlari, sambil seolah-olah tergesa-gesa. Yang Nabi ingatkan itu adalah hal itu, sedangkan perbuatan Abu Bakar itu rukuk di, sejak dia, mungkin kalau di tempat kita sebelah timur masjid, kemudian berjalan sambil rukuk menuju shaf, itu Nabi diamkan dan Nabi setujui, berarti perbuatannya adalah benar dan ini adalah sunnah takririyah. Maka ini ada satu dalil yang jelas bahasanya orang yang mendapatkan rukuk imam itu telah mendapatkan rakaat. Iya. Ada seorang penanya yang menanyakan tentang kiat-kiat kita agar bisa jauh dari maksiat, terutama ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Agar kita terjauh dari ikhtilat, ya tentu antum harus menjauhi majelis-majelis di sana adalah majelis-majelis ikhtilat. Di sana laki-laki dan perempuan bercampur baur. Kalau misalnya antum kuliah, di mana kuliahnya itu bercampur baur, ya antum jangan kemudian sok gaul banget, ya. Ya bergaul secukupnya, antum kuliah, terus nyapa, terus ke masjid untuk sholat duha, sholat duhur, ya sudah pulang. Jangan kemudian ngobrol, mejeng, duduk-duduk di aula atau di depan dan asik ngobrol. Ini sepuluhnya aja datang ke kampus kira-kira udah mau masuk, gitu kan? Nanti kemudian ngambil duduk di posisi yang terdepan, ya. Karena kan teman-teman kan pada cari posisi yang di belakang. Nah, kalau antum posisinya di depan, itu insya Allah selamat, ya. Tidak ada kemudian cewek yang jejeri, kecuali kemudian memang kapasitasnya udah penuh. Bagaimana jika kita membaca Quran sambil merokok? Merokok itu adalah satu perbuatan yang selayaknya dijauh oleh orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mencintai kesehatannya, orang-orang yang mencintai tubuhnya, dia tidak akan menginginkan untuk merusak tubuhnya, dan karena tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merusak kesehatannya, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la dararo wala dirara. Jangan kamu membuat kerusakan atau madarat untuk dirimu sendiri, jangan pula memberikan bahaya untuk orang lain. Padahal orang itu kalau merokok maka dia menimbulkan bahaya untuk orang lain, karena bahkan ya para ahli kesehatan menyatakan bahwa perokok pasif itu malah jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif, dan dia juga kemudian bukan madarat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu tentu manusia yang punya pikiran yang sehat tentu akan sepakat untuk kemudian menjauhi yang namanya merokok. Kalau kemudian dalam posisi merokok ini kemudian dia membaca Al-Quran, maka tentu ini adalah satu penghinaan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya firman Allah Subhanahu wa taala itu kita baca dalam kondisi mulut yang bersih, ya. Kalau kemudian ada bau, kita gosok gigi terlebih dahulu sehingga tidak ada bau yang kita saja tidak suka, ya. Nah, apalagi malaikat juga akan merasa terganggu dengan hal-hal bau-bau yang mengganggu kita. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza al-ins. Sehingga malaikat akan merasa terganggu dengan hal-hal yang menurut manusia itu membuat gangguan. Nah, kita enggak suka bau yang enggak enak, maka demikian juga malaikat pun akan tidak suka bau yang tidak enak. Maka jika itu satu majelis Quran yang seharusnya majelis Quran itu Allah Subhanahu wa taala akan kemudian datang para malaikat untuk kemudian mengerumuninya, enggak jadi. Balik lagi. Karena apa? Baunya enggak sedap. Mereka kemudian balik kanan dan pergi. Karena apa? Karena dalam kondisi seperti itu. Jadi seharusnya kita baca Quran dalam kondisi mulut yang bersih, bukan malah kemudian mulut kita itu mulut yang bau yang enggak enak. Dan belum kita bersihkan, apalagi kalau mulut kita itu sedang kita beri bau enggak enak dan kita merokok. Wong kita punya bau yang enggak enak, kemudian kita untuk baca Quran itu sudah enggak sopan, sudah keterlaluan, apalagi ini dalam kondisi kita mulutnya kita kotori, kemudian kita baca Al-Quran, tentu lebih terlarang lagi. Apalagi merokok itu adalah satu hal yang terlarang secara agama. Masih terkait dengan doa tadi, bagaimana mengusapkan tangan ke muka setelah berdoa? Mengusap muka kita temukan ya di tengah-tengah saudara kita sering dilakukan habis sholat, ya. Habis sholat kemudian mengusap muka. Nah, ini tidaklah benar, tidaklah dituntunkan. Terdapat hadis tentang hal tersebut, namun hadis yang lemah. Demikian juga mengusap muka setelah berdoa, ya. Terdapat beberapa hadis, ya, satu atau dua hadis, namun hadis ini yang benar tidaklah bisa naik ke derajat hasan, ya, namun tetap dalam status yang lemah, ya. Sehingga karena pendapat yang lebih kuat hadis tentang mengusap muka setelah berdoa itu adalah hadis yang lemah, maka kita seharusnya tidaklah, ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak mengusap muka setelah berdoa. Demikian juga tidak mengusap muka setelah baru salam dari sholat. Apakah yang lebih baik antara atau lebih utama antara sholat di awal waktu namun sendirian, namun sholat agak mengakhirkan waktu tapi berjamaah? Jawabannya, sholat di akhir waktu atau agak terlambat, tidak di awal waktu, dengan berjamaah itu lebih baik daripada di awal waktu dengan sendirian. Karena apa? Ya, karena dalil kita tentang hal ini itu adalah sebagaimana perbuatan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau, ya, beliau mengakhirkan sholat beliau, ya, karena telah, ya, ya, beliau akhirkan dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan untuk kemudian mendapatkan sholat berjamaah. Diakhirkan. Jadi ringkasnya, mendapatkan jamaah itu lebih utama daripada kita di awal waktu namun sendirian. Jadi misalnya, kalau antum kemudian di kelas, ya, atau lagi kuliah, kemudian terdengar suara azan asyar, ya, kemudian apakah saya keluar kemudian sholat? Ya. Kalau antum keluar itu ada teman jamaahnya, ya seharusnya demikian. Namun jika tidak, antum keluar itu enggak ada temannya, cuma sholat sendirian, sedangkan bubarnya kelas itu kemudian ya tidak seberapa lama, setengah empat misalnya, ya. Namun setelah bubar ini kita akan bisa mendapatkan jamaah karena banyak temannya yang akan sholat bersama kita, maka kita tunda sebentar, itu lebih utama daripada kita di awal waktu namun sendirian. Ustadz, apakah disunnahkan juga bagi imam wanita pada saat pelaksanaan jamaah wanita kemudian membalikkan badan setelah melaksanakan atau setelah selesai untuk menghadap kepada para jamaah? Mungkin sebagaimana jamaah atau sebagaimana imam pria nih, setelah selesai sholat biasanya membalikkan badan menghadap kepada jamaah. Apakah kepada jamaah wanita juga diperkenankan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sabda tentang hal ini, An-nisa saqa'iqur rijal. Sesungguhnya perempuan itu adalah sebelahan dari laki-laki. Maknanya, hukum-hukum untuk laki-laki itu berlaku untuk wanita. Dan hukum-hukum untuk wanita itu juga berlaku untuk laki-laki. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Jika kita tidak menemukan dalil yang mengkhususkannya, maka kita nyatakan hukum untuk mereka sama dengan hukum untuk laki-laki. Wallahu ta'ala alam tentang hal ini, jika kita tidak menemukan dalil untuk kemudian menyatakan bahasanya membalikkan badan untuk imam itu adalah khusus untuk laki-laki, maka kita pun akan menyatakan pada asalnya adalah hukum ini juga berlaku untuk wanita juga. Bagaimana umat Islam yang ikut merayakan Natalan? Merayakan Natalan, ya, maka menghadir di tempat tersebut, hadir di waktu tersebut adalah satu hal yang bukan ciri orang-orang yang beriman. Karena ciri-ciri orang-orang yang beriman itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, "Wala yashhaduna az-zura." Dan mereka orang-orang beriman itu tidaklah menghadiri az-zur. Yang dimaksud az-zur di sini salah satu tafsirnya adalah a'yadul musyrikin, hari raya-hari raya orang-orang musyrik. Karenanya berdasarkan ayat ini terlarang orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman untuk hadir di tempat tersebut, meskipun hanya semata-mata hadir. Namun jika kemudian ya, ridho dengan apa yang terjadi di tempat tersebut, di mana disebut-sebut Allah memiliki anak dan seterusnya, jika ridho dengan hal ini, maka berarti keluar dari al-Islam. Karena ridho dengan kekufuran itu adalah kekufuran, dan ridho dengan kemaksiatan adalah kemaksiatan. Perlu satu hal yang perlu dicamkan baik-baik, ridho terhadap kemaksiatan adalah kemaksiatan, ridho terhadap kesyirikan dan kekufuran adalah kesyirikan dan kekufuran itu sendiri. Dan bagaimanakah mungkin seorang yang beriman itu hadir di acara Natalan? Bukankah dia melihat di sana kemungkaran, bahkan kemungkaran yang terbesar? Apakah kemungkaran yang lebih besar daripada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang yang beriman jika melihat kemungkaran maka dia akan mengubahnya. Jika tidak bisa dia ubah dengan tangan, tidak pula dengan lisan, maka dia akan ubah dengan hati, dan hal yang menunjukkan kalau dia mengubahnya dengan hati adalah dia tidak hadir di majelis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyajlis fi ma'idatin yutaru fi al-khamru yutaru 'alaiha yutaru 'alaihi al-khamru." Ya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan duduk dalam satu majelis yang di majelis tersebut khamr itu diedarkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Khamr saja, ada khamr kita kemudian tidak apa? Tidak boleh hadir jika kita memang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Bagaimanakah kalau di sana adalah kesyirikan yang dosanya itu adalah lebih besar daripada dosa minum khamr? Kalau antum bingung-bingung, ini ada orang bilang boleh, ini gua apa-apa, ini toleransi, kok ada yang mengharamkan, ada yang melarang, ya. Udah, sekarang kita berpikir dengan cara bodoh nih, ya. Cara gampangnya gimana? Sekarang, bolehkah kita mengucapkan selamat pada orang yang telah berzina? Ya. Ada orang telah berzina, semalam itu dapatkan 10 WTS, ya. Udah kita ucapkan selamat, Anda seorang pria yang gagah perkasa. Bolehkah kita mengatakan demikian? Tidak boleh, tentu kan seorang yang akan berpikir dengan sehat akan mengatakan itu terlarang. Sekarang, bolehkah kita mengatakan selamat Natal? Ya. Padahal, orang yang Natalan itu berarti menyatakan telah lahirlah di waktu itu seorang anak Allah Subhanahu wa taala. Satu kesyirikan. Kalau dosa zina saja kita tidak diperkenankan untuk mengucapkan selamat padanya, dan ini tentu akan dilakukan, mengucapkan selamat itu dilakukan oleh orang-orang yang hadir di acara Natal, selamat Natal, maka tentu lebih layak lagi mengucapkan selamat karena apa? Karena kesyirikan, tentu lebih layak untuk dilarang. Ya. Itu coro bodone tentang melihat tentang hukum masalah ini. Bagaimana ketika kita masbuk, kemudian apa? Bagaimana hukum berimam kepada yang masbuk, kepada makmum yang hukum berimam kepada makmum yang masbuk itu dengan cara menyentuh pundaknya? menyentuh pundak untuk menandakan kita bermakmum padanya satu hal yang tidak dituntunkan. Ya. Bahkan ini tidak kita temukan dalam kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab mazhab, ya. Semacam untuk mazhab Syafi'i kita tidak temukan, apalagi di kitab-kitab sunnah Nabi SAW, kitab-kitab yang sok ngajarkan yang tidak ada tuntunannya saja, itu tidak ada disebutkan hal ini, apalagi yang baik, kitab-kitab yang benar, tentu lebih tidak kita temukan, sehingga tidak perlu kita lakukan. Dan para sahabat pun ketika mereka bermakmum pada Nabi ketika salat malam, kayak Ibnu Abbas dan yang lainnya, langsung saja datang ke kiri Nabi, dan Nabi menganggap itu salah, kemudian Nabi putar ke kanan. Enggak pakai kemudian Ibnu Abbas tadi, kemudian nyinggol Nabi, pantatnya disinggol. Dul. Terus kemudian ini saya bermakmum, atau kemudian napok bundanya, tidak. Namun langsung saja berdiri di sampingnya. Itulah cara bermakmum. Dan apakah kita diperkenankan untuk kemudian bermakmum dengan orang yang masbuk? Kita datang sudah bubar jemaahnya, kita cuma dapatkan orang yang masbuk saja. Wallahu ta'ala a'lam, ya, jika ada orang melaksanakannya pun insyaallah tidak apa-apa. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari seorang akhwat. Beliau menyatakan atau menanyakan, "Ustaz, bagaimana hukumnya wanita yang mengajar di kelas yang di dalam kelas itu ada laki-laki dan wanita yang sudah balig? Kemudian dia juga berangkat mengajar sendirian tanpa ditemani mahram." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira yauman wa lailatan." Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk kemudian mengadakan perjalanan jauh selama sehari semalam. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang wanita itu terlarang untuk perjalanan jauh, perjalanan yang kurang lebih perjalanan jauh gitu saja. Di sana bisa disebut safar kecuali ma'a dumahramin, bersama mahramnya. Illa wa ma'aha mahram, kecuali jika bersamanya mahram. Namun jika dia itu tidak jauh, ya, bukanlah satu safar, ya, cuma mau kemudian belanja, ya, ke warung gitu, mau beli lotek, itu jaraknya 50 meter, ya enggak usah ditemani juga, enggak apa-apa. Kalau mau ditemani, ya kalau suaminya nganggur, enggak ada pekerjaan, nah, itu ya enggak apa-apalah, biar anggap saja beromantis ria, ya. Kemudian untuk ngajar, jadi yang ideal dan seharusnya, biasanya perempuan itu ngajar sesama perempuan, apalagi jika di situ ada laki-laki udah balik. Kalau mungkin itu belum balik, semacam usia TK, insya Allah tidak apa-apa. Namun jika telah itu, ya, sudah dalam usia-usia yang sudah paham tentang aurat, telah paham tentang wanita. Kenapa? Karena saat ini cepat sekali anak-anak itu paham tentang aurat, tentang wanita, tentang cewek, tentang Jika anak-anaknya itu telah paham tentang hal-hal yang begituan, yang diajarkan oleh banyak orang, oleh berbagai media, maka seharusnya dihindari. Cobalah cari tempat mengajar yang lebih baik untuk hal tersebut. Ustaz, bagaimana hukum meninggalkan sholat wajib dengan sengaja atau tidak sengaja? Terus bagaimana untuk menebusnya? Jika dia meninggalkan sholat wajib tidak sengaja karena lupa atau tertidur, maka hendaklah dia kerjakan tebusannya dengan dikerjakan pada waktu ingat tersebut. Man nama an sholatin au nasiya fal yusalliha hina dzakaraha. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tertidur dari satu sholat atau dia terlupa, ya, maka hendaklah dia melaksanakan sholat setelah dia teringat. Adapun jika orang tersebut, ya, meninggalkan sholat secara sengaja, ya, sampai keluar waktunya dan dia tidak melaksanakan sholat, maka pendapat yang paling kuat tentang hal ini, tebusannya tidak ada baginya kafarah selain hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban orang-orang yang beriman yang telah memiliki batasan waktu yang tertentu. maka dia telah dengan sengaja keluar dari batasan waktu tersebut, maka tidak ada qadha untuk orang tersebut. Satu kaidah yang perlu diperhatikan, qadha itu ada untuk orang-orang yang melanggar karena uzur. Qadha, ini satu kaidah para ulama, qadha itu ditetapkan, disyariatkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah disebabkan karena uzur-uzur yang syar'i. Apakah larangan azan itu, azan dengan kaset, berlaku secara umum untuk semua media, misalnya radio, televisi, dan lain sebagainya? Kemudian, apakah doa dalam acara-acara bid'ah dikabulkan? Larangan sholat, larangan azan dengan kaset itu adalah ya, azan dalam arti azan itu di masjid. Karena sudah pada malas azan, karena orang pada udur-uduran, oh, kamu saja yang azan, kamu saja yang azan. Sudahlah, daripada bingung-bingung, sekarang kita ngerekam suara orang yang azan yang bagus, nah, kemudian kita setel. Nah, itulah yang terlarang. Namun jika itu adalah tidak dimaksudkan untuk hal itu, ya, semacam kita temukan jam yang ada azannya, ya, atau mungkin radio, ya, maka mudah-mudahan adalah tidak termasuk hal tersebut. Namun jika ini adalah satu dimaksudkan untuk ya, prosesi untuk kemudian melaksanakan sholat, ya, ada yang azan, ya, kemudian setelah itu iqomah, ya, setelah itu kemudian melaksanakan sholat, maka azan dengan kaset dalam hal inilah yang terlarang. Doa-doa dalam acara-acara yang tidak ada tuntunannya, maka ya, kemungkinan besar jika dikabulkan ada satu istidrot dari Allah Subhanahu wa taala agar orang itu semakin tenggelam dalam kebid'ahan. Ya, karena apa? Karena bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya padahal dia telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan satu dosa yang lebih berat daripada dosa-dosa besar.